apalani nulam saking nyentak bari molototan ke asir nyebut si beke nungimpi ngahontal bulan nani nya di teras iya oke mana nih ngajejele bari nunjuk kana irung majarkeun Asep jeung Nani ibarat langit jeung bumi dicarekan lak-lak dasar dijejele bebeakan rumah sa Asep dihina wajar mun Malik teu suka Asep manusia biasa boga hate boga rasa sanajan hirup sangsara harga diri mah utama cungkir balik belang penting mecut akal jeung pikiran mudah dunia tetap palang tinekanan Asep jadi jutawan nani nya di teras ieu deui apa nani mana nih dadakan mani blak-blakan doa Asep menang nani maniku eueuh ka era bagi duit geus nani kolotnya ngahontal bulan kecilan nani nya di teras ieu oge mana nih ngajejeleh bari nunjuk kana irung majarkeun Asep jeung Nani ibarat langit jeung bumi dicarekan lak-lak dasar dijejeleh bebeakan rumah sa Asep dihina wajar mun Malik teu suka Asep manusia biasa boga hate boga rasa sanajan hirup sangsara harga diri mah utama jungkir balik berang penting mecut akal jeung pikiran mudah dunia tetap palang tinekanan Asep jadi jutawan nani nya di teras ieu deui apa nani mana nih dadakan meni blak-blakan doa Asep menang nani hayaku pika sebeleun